Ya, lagu ini kita bikin spesial banget buat video liriknya, karena lagu ini kita dedikasiin untuk kalian para fans. Yuk, sambil nunggu produk mumpit, kita nyanyi bareng. Terima kasih, Las Vegas. Kalau mau lihat video karaoke-nya ada di sini nih. Dan jangan lupa ya, mesti ditunggu video-video horor dari kalian semua yang lucu, yang keren, dan yang gokil, yang elu banget. Dan jangan lupa untuk kirim di sini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel kita di sini juga. Oke, bye.